mukaddimah kita bahwasanya sabar ada beberapa pendahuluan dan mukaddimah. Dan ingin saya tegaskan kembali, penulis rahimahullahu ta'ala menyebutkan bab ini di dalam kitab Tauhid, bahwa seorang mukmin yang bertauhid dan menginginkan kesempurnaan tauhid, maka wajib baginya untuk sabar atas takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan diharamkan atasnya untuk menggerutu, tidak puas dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hal itu meniadakan kesempurnaan tauhid. Tidak sabar dengan takdir Allah meniadakan kesempurnaan tauhid. Kemudian yang ingin saya tekankan juga sebelum kita lanjutkan pembacaan kitab kita, ketika penulis mengatakan minal imani billah as-sabru ala aqdarillah, termasuk dari iman kepada Allah sabar atas takdir Allah. Pada pekan yang lalu saya belum menjelaskan takdir di sini bisa dimaksudkan dua. Yang pertama yaitu takdir maksudnya adalah al-maqdur, sesuatu yang terjadi pada seorang hamba. Takdir di sini maksudnya adalah al-maqdur, sesuatu yang terjadi pada seorang hamba. Contohnya, mobil seseorang terbakar, maka ini adalah sesuatu yang terjadi pada seorang hamba. Maka pada saat itu, dia wajib sabar atas takdir tersebut. Rumahnya terbakar, anaknya meninggal, istrinya sakit, uangnya dicuri. Maka ini semua adalah takdir yang bermakna al-maqdur, sesuatu yang terjadi pada seorang hamba dan wajib baginya untuk sabar. Dan dianjurkan untuknya ridha. Dianjurkan untuknya ridha. Tidak wajib baginya ridha. Karena bagaimanapun, ketika ada sesuatu musibah yang menimpanya, berat untuknya. Tetapi tetap wajib baginya sabar. Tapi untuk ridha, maka hanya sebatas dianjurkan. Tidak wajib. Ridha maksudnya adalah rela menerima takdir tersebut. Siapa yang mau rela istrinya diambil orang? Siapa yang mau rela anaknya diwafatkan oleh Allah? Siapa yang mau rela mobilnya, rumahnya terbakar? Ini makna pertama dari kata sabar atas segala takdir. Makna yang kedua, sabar atas segala takdir. Takdir yang dimaksud di sini adalah fi'lul maqdur. Afwan. Fi'lul qadir. Perbuatan Allah yang maha kuasa. Takdir di sini maksudnya adalah perbuatan Allah yang maha kuasa. Contoh misalkan, seseorang Allah subhanahu wa ta'ala berbuat pada orang tersebut, mobilnya terbakar. Allah berbuat pada orang tersebut, rumahnya terbakar. Dirinya sakit. Anaknya meninggal. Istrinya menyeleweng. Allah berbuat pada orang tersebut. Sudah Allah takdirkan itu 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Maka pada saat ini wajib dia untuk menerima takdir itu. Wajib menerima perbuatan Allah tersebut. Karena dia tidak bisa lepas dari perbuatan tersebut. Tidak bisa lepas dia dari kuasa Allah. Allah yang menguasainya. Allah berlaku apa saja untuknya. Maka wajib baginya pada saat itu ridha. Dan termasuk ridha dengan hal seperti itu adalah kesempurnaan penghambaan diri kepada Allah dalam tauhid rububiyah. Ini perlu diperhatikan dua makna yang berbeda. Takdir kalau bermakna sesuatu yang terjadi pada dirinya, sesuatu yang terjadi pada dirinya, maka dia harus wajib sabar. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wasbir li hukmi rabbik. Surat Al-Insan ayat 24. Dan bersabarlah atas ketentuan Rabbmu. Sudah, sabar. Karena itu sesuatu yang terjadi pada diri kita. Wajib kita sabar. Tapi apakah kita wajib rela istri kita diambil orang musibah? Anak kita meninggal, kita sakit. Apakah wajib rela? Maka tidak wajib. Karena berat wajib. Ya, berat wajib. Jadi wajib hanya ridha hanya dianjurkan pada saat itu. Beda dengan kalau kita berbicara yang dimaksud dengan takdir Allah adalah perbuatan Allah pada hamba. Perbuatan Allah pada hamba. Allah berbuat sekehendaknya. Maka pada saat itu kita harus apa? Ridha. Wajib ridha. Dan ridhanya kita pada saat itu merupakan kesempurnaan tauhid rububiyah kita. Karena berarti kita mengakui Allah lah yang maha pengatur. Maha pencipta. Maha berkuasa. Bisa dipahami dua hal ini? Jadi makna ketika Anda baca kitab Anda, sabar atas takdir. Di situ ada berapa makna? Dua. Takdir yang pertama dimaksud adalah sesuatu yang terjadi pada diri kita. Maka di sini, semua musibah yang terjadi pada diri kita, maka wajib kita sabar. Tetapi tidak wajib kita ridha. Hanya sebatas dianjurkan. Karena kalau seandainya kita katakan wajib ridha, berdosa kita kalau tidak rela anak kita diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti kita gak boleh nangis. Nah itu larinya ke sana. Tidak boleh sedih. Tetapi hanya sebatas apa? Dianjurkan rela dengan sesuatu bala musibah yang menimpa kita. Adapun sabar tetap wajib. Jadi beda antara sabar dengan ridha, ya, perhatikan itu. Adapun kalau seandainya, ini sudah ketiga kalinya saya ulang. Mun sudah ketiga kali diulang pembabal mana toh lah. Yang ketiga, mohon maaf. Yang ketiga, yang makna yang kedua, sabar takdir Allah maksudnya adalah fi'lul qadir. Fi'lul qadir. Artinya perbuatan yang maha kuasa. Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pada saat itu Semua yang terjadi pada diri kita adalah kuasa Allah. Mau tidak mau kita harus apa? Rela menerima atas itu. Tidak bisa kita keluar dari kuasanya. Dan yang paling penting lagi, seperti yang saya tekankan, bahwa rela dengan perbuatan Allah itu menyempurnakan tauhid. Tauhid jenis rububiyah. Kita meyakini Allah Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir, La Siwa. Allah Sang Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa, tidak ada yang semisal dengannya. Naam, ini tambahan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada minggu yang lalu, kita sudah baca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama yang dibawakan oleh penulis. Sebagaimana kebiasaan beliau. Yaitu, penulis senantiasa membawakan ayat, kemudian hadis, kemudian perkataan ulama yang berkaitan dengan bab. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, wa qawlullahi ta'ala, wa man ma asaba min musibatin illa bi'idhnillah. Wa man yu'min billah, yahdi qalbah. Wallahu bi kulli syai'in alim. Perhatikan di sini. Artinya, tidak ada suatu musibah pun. Musibatun ma asaba min musibatin. Musibatin di situ pakai tanwin, lihat bahasa Arabnya. Ma asaba min musibatin. Di situ ada tanwin. Dan kaedahnya di dalam bahasa Arab semua yang bertanwin an, in, un maka itu jenis kata nakirah. Yang maksudnya adalah belum ditentukan siapa dan apanya. Yang berarti menunjukkan kepada keumuman. Berarti musibah apapun. Ya, musibah apapun. Tidak ada sesuatu musibah pun. Makanya di situ ada pun. Maksudnya jenis apapun. Baik, kalau kita runut biasanya musibah yang didapati manusia tidak lepas dari tiga. Yang pertama, musibah pada dirinya sendiri. Seperti dia dapat penyakit. Seperti dia musibah dalam agamanya. Terkena syubhat. Atau musibah pada harta. Seperti hartanya habis, terbakar, tercuri, tertipu, atau yang semisalnya. Atau musibah pada keluarga, anak, istri, orang tua, adik, kakak, baik diwafatkan orang-orang yang kita cintai tersebut, ataupun seseorang bermusuhan dengan keluarganya. Ini musibah. Maka musibah di sini sifatnya apa? Umum. Ya, kaedahnya tadi, setiap yang bertanwin, maka itu jenis kata nakirah. Dan semua kata nakirah menunjukkan kepada keumuman. Makanya, ketika Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 155, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ. Sungguh, kami akan benar-benar uji mereka dengan sedikit dari rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, kekurangan nyawa. Dan berikanlah kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Yang apabila mereka tertimpa musibatun. Di situ apa? Tanwin. Apabila tertimpa musibatun. Musibah apa saja? Mereka mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ada orang tabrakan. Blok. Si fulan tabrakan. Ustaz, fulan tabrakan. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Saya bilang. Belum mati saatnya. Ya. Meskipun belum mati, karena musibahnya umum, semua musibah. Siapa yang tertimpa musibah, maka hendaklah dia mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Karena kau yang dirahmati oleh Allah, baik. Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Karena kau yang dimaksud dengan izin Allah di sini adalah dengan kuasa Allah. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Abbas. Dengan perintah Allah. Yang dimaksud dengan izin Allah, maksudnya adalah dengan kuasa Allah atau dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini semisal dengan surat Al-Hadid ayat 22. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir. Tidak ada musibah apapun di bumi dan pada diri kalian kecuali itu sudah termaktub, tertulis di dalam Allahul Mahfuz sebelum terjadinya. Nah, nanti di sini ada faedah. Ada faedah menarik, yaitu kiat meringankan musibah. Kiat mudah menghadapi musibah. Nanti kita akan sebutkan. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya hal itu sangatlah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Surat At-Taghabun ayat 11 sama dengan surat Al-Hadid ayat 22. Dari sisi semua musibah atas izin Allah, perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan. Atau saya sebutkan saja langsung, salah satu kiat atau beberapa kiat meringankan musibah yang didapat adalah pertama, meyakini bahwa semua musibah dengan perintah Allah. Dan Allah lebih mengetahui mana yang paling baik untuk kita. Semua musibah yang kita dapatkan, baik dalam diri, dalam harta, dalam keluarga, itu semua atas perintah Allah, kuasa Allah, izin Allah. Dan Allah mengetahui yang mana yang terbaik untuk diri kita. Ini yang membuat seseorang akhirnya lebih ringan menerima takdir Allah. Menerima musibah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, satu. Yang kedua, kiat meringankan musibah adalah bahwa semua musibah Allah subhanahu wa ta'ala jadikan untuk sebuah hikmah. Semua musibah Allah subhanahu wa ta'ala jadikan bagi manusia untuk sebuah hikmah. Bisa itu takfirun lisayiat, menghapuskan dosa yang telah lalu. Dan ini bermanfaat untuk orang-orang yang bertaubat. Menjalani kembali menjalani jalan Allah. Lalu dia dapat musibah dalam jalan tersebut. Maka dia tidak boleh menggerutu. Tidak boleh tidak puas dengan takdir Allah. Karena itu mungkin musibah adalah apa? Penghapus dosa atas dosa-dosa yang telah lalu. Jadi kiat yang kedua agar seseorang ringan menghadapi musibah, dia harus yakin musibah yang Allah timpakan pada dirinya adalah untuk sebuah hikmah. Imma penghapusan dosa. Yang kedua, atau pengangkatan derajat. Hab, misalkan ada orang jarang atau tidak pernah melakukan dosa, tapi kena musibah. Nah, maka hikmahnya apa? Untuk mengangkat derajat. Persis seperti yang terjadi pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para diri para nabi alaihi wassalatu wassalam. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, al ashaddun nasi bala'an al anbiya thumma al amsal fal amsal. Artinya orang yang paling berat balanya, musibahnya adalah para nabi. Mana ada nabi melakukan dosa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mana melakukan dosa? Ghufrallahu lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Tetapi kenapa masih diberikan ujian, bala, musibah bahkan sampai beliau meninggal? Yaitu mengalami rasa sekarat. Beliau mengatakan, La ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. Ketika beliau sakit keras, beliau memasukkan kedua telapak tangan beliau ke dalam bejana, kemudian beliau mengusapkannya ke wajah, kemudian beliau menutup dengan kainnya. Setelah terasa sesak, beliau kemudian buka, kemudian beliau mengatakan, La ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Sesungguhnya rasa kematian mempunyai rasa sekaratnya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Ma aghbitu ahadan bihauni mautin ba'da ma ra'aitu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah iri kepada seorang pun ketika dia ringan matinya, mudah dicabut nyawanya. Setelah apa yang aku lihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa beliau mendapatkan semua itu? Pengangkatan derajat. Maka ini cara meringankan musibah yang kita dapatkan. Ada orang yang ahli ibadah, ketaatan, kemudian diuji oleh Allah. Kemudian dia menggerutu. Ya Allah, saya ahli ibadah, taat, sholat, puasa, zakat, sedekah, haji, nuntut ilmu. Kenapa kena musibah juga? Maka jawabannya itu adalah untuk mengangkat derajat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kiat untuk meringankan musibah. Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan ayatnya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, nah, lihat di sini kata-kata, barang siapa yang beriman kepada Allah, ya, garis bawahi ini baik-baik, bahasa Arabnya di situ, wa man yu'min billah, barang siapa yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang dimaksud beriman di sini adalah meyakini musibah itu datang dari takdir Allah. Musibah itu datang dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud beriman kepada Allah. Ya, itu tafsirannya. Ya'lamu annaha biqadarillah. Dia meyakini bahwa musibah itu datang dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah dia tahu musibah yang dia dapatkan dari takdir Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Maksudnya begini. Kalau orang dapat musibah, Kemudian dia langsung mengaitkan dengan Allah. Oh, ini musibah saya imani. Saya imani maksudnya apa? Saya meyakini itu datang dari takdir Allah. Maka ganjarannya orang seperti ini apa? Niscaya dia akan, Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Nah, di sini terdapat pelajaran. Apa maksud Allah memberi petunjuk kepada hatinya? Garis bawahi di situ. Allah memberi petunjuk kepada hatinya, maksudnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala akan memberi petunjuk agar dia bersabar. Allah memberi petunjuk agar dia bersabar. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tambahan kiat meringankan musibah tadi adalah meyakini bahwa semua yang terjadi atas takdir Allah. Kalau dia yakin itu, maka sabar dia. Mudah baginya untuk sabar. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di situ saya ingatkan beberapa penekanan. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maksud beriman kepada Allah, barang siapa yang mendapat musibah dan dia meyakini bahwa musibah itu atas apa? Takdir Allah, itu maksudnya. Baik. Jawabannya niscaya dia, yaitu Allah, akan memberi petunjuk kepada hatinya. Apa maksud memberi petunjuk kepada hatinya? Yaitu dia bisa bersabar. Di sana ada penjelasan lain. Apa yang dimaksud dengan memberi petunjuk kepada hatinya? Kita akan dengarkan nanti setelah azan Isya. Wallahu a'lam. Ya, kita lanjutkan. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Niscaya dia, yaitu Allah, akan memberi petunjuk kepada hatinya. Tadi saya sebutkan, yang dimaksud memberi petunjuk adalah dia bisa bersabar. Allah memberi petunjuk kepada hatinya. Jadi boleh kita katakan, sebesar keyakinan seseorang terhadap takdir Allah, sebesar itu pula kesabaran yang Allah akan berikan kepada orang tersebut tatkala menghadapi musibah. Sebesar keyakinan dia terhadap takdir Allah, semuanya atas takdir Allah, dia meyakini itu, mengimani itu, tanpa ada keraguan padanya. Apabila dia dapat musibah, sebesar itu pula kesabaran yang Allah limpahkan kepada dia untuk menghadapi musibah tersebut. Ini yang dimaksud dengan memberi petunjuk kepada hatinya. Kalau sudah hatinya diberi petunjuk, nah ini penekanan lain. Kalau sudah hatinya diberi petunjuk, maka anggota tubuhnya pun akan diberi petunjuk. Karena hati adalah malikul a'dha, raja anggota tubuh. Kalau hatinya diberi petunjuk oleh Allah, maka yang anggota-anggota yang lainnya akan juga menerima. Sabar. Tangannya tidak memukul-mukul ke pipi, ke dada. Tidak merobek baju. Lisannya tidak mengeluh-ngeluh, berteriak. Mengucapkan perkataan-perkataan seperti orang-orang Arab jahiliyah. Karena hatinya sudah diberi petunjuk. Ini penekanan lain. Siapa yang diberi petunjuk ke hatinya, maka anggota tubuhnya juga akan mendapatkan kesabaran. Karena hati adalah raja bagi anggota tubuh. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb." Ingatlah, sesungguhnya di dalam hati, di dalam jasad terdapat sepotong daging. Jika sepotong daging tersebut baik, maka seluruh anggota tubuh akan baik. Jika sepotong daging tersebut buruk, maka rusak, maka seluruh anggota tubuh akan rusak. Ingatlah bahwa sepotong daging tersebut adalah hati. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, penulis menyebutkan, qala al-qamatu huwa rajulu tusibuhul musibah. Faya'lamu annaha min indillah fayarza wa yusallim. Sekarang, ketika penulis menyebutkan ayat, beliau ingin mengambil tafsiran dari ayat di atas. Dan tafsiran yang paling baik kita ambil adalah tafsirannya para salaf as-salih. Yaitu dari mulai para sahabat, para tabi'i, kemudian tabi'ut tabi'in. Dan ini yang disebut dengan manhaj. Tata cara beragama. Menafsiri Al-Quran dengan penafsiran para orang-orang terdahulu yang saleh. Dari mulai para sahabat, tabi'i, kemudian tabi'ut tabi'in. Tafsiran manusia manapun tidak akan sama derajatnya dengan tafsiran mereka-mereka ini. Tafsiran-tafsiran mereka ini mempunyai kedudukan setelah ayat Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini manhaj. Ini tata cara beragama. Mengambil penafsiran Al-Quran dari perkataan para orang-orang saleh yang terdahulu. Tiga zaman keemasan. Para sahabat, para tabi'i, dan para tabi'ut tabi'in. Di sini disebutkan Al-Qamah. Al-Qamah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, nama aslinya adalah Al-Qamah bin Qais bin Abdillah An-Nakha'i Al-Kufi. An-Nakha'i Al-Kufi. Beliau lahir di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi belum bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendengar hadis dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdullah bin Mas'ud, Aisyah dan yang lain-lainnya. Artinya Al-Qamah adalah kibarut tabi'in. Seorang tabi'in yang terkemuka. Yang bertemu dengan sahabat-sahabat lama dan terkemuka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau wafat setelah tahun 60-an Hijriah. Ini Al-Qamah. Atau lebih tepatnya 62 Hijriah. Jadi beliau termasuk dari kalangan tabi'in, bahkan bisa dikatakan kalau dalam bahasa hadis mukhabram, orang yang hidup di zaman Rasulullah dan belum bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mukhabram. Ini maka beliau ilmunya sangat kuat karena langsung bertemu dengan pemuka-pemuka sahabat radhiyallahu anhum. Al-Qamah rahimahullah berkata menafsiri ayat di atas. Yaitu maksudnya adalah siapa orang yang beriman, yang diberikan petunjuk hatinya oleh Allah. Seorang yang ketika ditimpa musibah, ia meyakini bahwa itu semua dari Allah. Maka ia pun ridha dan pasrah atas takdirnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ini menunjukkan sekali lagi bahwa tafsirannya, tafsiran yang paling baik. Yang dimaksud beriman kepada Allah di sini adalah seorang yang meyakini semua musibah yang dia dapati atas takdir Allah. Kemudian setelah itu dia bersabar dan berharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya dia bersabar, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Pelajaran menarik juga pada ayat ini, wa man yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Para ulama menyebutkan sebuah faedah pada ayat ini, bahwa amal adalah bagian dari iman. Amal bagian dari iman. Tidak mungkin tergambarkan pada diri kita orang beriman tidak beramal. Nah ini dia. Kenapa? Karena tadi Allah berfirman, barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Iman di sini maksudnya menerima takdir Allah. Ini kan amal. Menerima takdir Allah. Makanya para ulama mengatakan, amal adalah bagian dari iman. Tidak akan tergambarkan orang beriman tanpa amal. Atau tidak sah amal tanpa iman. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pelajaran dari ayat ini juga, bahwa sabar sebab seseorang diberi petunjuk. Sabar sebab seseorang diberi petunjuk. Dan diberi petunjuk gara-gara sabar, itu adalah pahala sabar. Nah, subhanallah. Oh, jadi kalau orang sabar dapat musibah, dia akan dapat petunjuk. Lisannya diberi petunjuk oleh Allah. Tangannya diberi petunjuk oleh Allah. Kemudian dia mensikapi musibah tersebut diberi petunjuk oleh Allah. Nah, ini semua pahala dari sabar. Jadi berkaitan. Ya, saya ulangi bahwa orang yang sabar menghasilkan petunjuk dari Allah. Dan petunjuk dari Allah inilah pahala atas orang yang sabar. Begitu mencatatnya. Sabar menghasilkan petunjuk dari Allah. Petunjuknya apa? Lisannya tidak mudah mengeluh, menggerutu, mengucapkan hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan tergolong dosa. Anggota tubuhnya tidak mengerjakan hal-hal yang tidak bermanfaat. Diberi petunjuk. Nah, petunjuk inilah pahala atas sabarnya. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Ini firman Allah, ini semua diambil dari firman Allah yang berbunyi, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, dan berikanlah kabar gembira atas orang-orang yang sabar. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ. Mereka lah orang-orang yang sabar tadi mendapatkan pujian dari Allah di hadapan para malaikat. Rahmat kasih sayang. Wa ulaika humul muhtadun. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ini para ikhwah. Petunjuk misalkan sabar tatkala istrinya ditinggal mati oleh istrinya. Ada petunjuk aja. Ada yang hendak menawarkan diri. Ada petunjuk pokoknya. Sabar bian. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh Ummu Salamah. Sabar ketika ditinggal mati oleh Abu Salamah. Dan disuruh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa. Allahumma jurni fi musibati hadhih wa khlif li khairan minha. Ya Allah, berikan pahala atas musibahku ini. Dan gantikanlah yang lebih baik darinya. Maka ketika Ummu Salamah sabar dengan mengucapkan innalillah dan berdoa sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah, maka akhirnya diberi petunjuk. Diberi petunjuk apa itu? Yaitu diberikan yang lebih baik dari Abu Salamah. Gantiannya. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan. Kemudian penulis mengatakan, qala al-musannifu rahimahullahu taala wa fi sahihi Muslimin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت. Artinya diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Sahih Muslim, kitab hadis ma'ruf yang ditulis oleh Imam Muslim bin Hajjaj ibn Muslim An-Naisaburi. Dan beliau adalah ulama hadis di abad ketiga Hijriah. Muslim bin Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau wafat pada tahun 261 Hijriah. Dan nama asli kitab Sahih Muslim adalah Al-Jami' Al-Musnad. Sebentar. Nama asli dari kitab Sahih Muslim yaitu namanya adalah Al-Musnad As-Sahih. Al-Musnad As-Sahih. Karena sebagian hanya mengenal dari kitab Sahih Muslim, yaitu nama Sahih Muslim saja. Maka saya ingin mengenalkan nama aslinya adalah Al-Musnad As-Sahih. Ini salah satu kitab yang merupakan rujukan di dalam kitab hadis bagi ahlu sunnah wal jamaah. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, nama aslinya Abdurrahman bin Saqr Ad-Dausi. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu aktsarus sahabati riwayatan lil hadis. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah sesudah peperangan Khaybar. Setelah masuk Islam, maka beliau senantiasa melazimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menuntut ilmu kepada para sahabat Nabi. Akhirnya beliau ahli hadis. Bahkan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau wafat pada tahun 59 Hijriah. Salah satu pelajaran menarik dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah bahwa beliau tidak pernah lepas untuk meminta doa petunjuk kepada Allah agar diberi petunjuk di dalam kehidupan beliau. Baik petunjuk agar ibunya mendapatkan hidayah, atau petunjuk agar beliau sekeluarga dicintai oleh kaum muslimin. Maka pelajaran bagi kita, apapun yang kita inginkan di dunia, jangan lupakan untuk menadah tangan kepada Allah. Jangan terlalu percaya diri dengan kekuatan harta, kekuatan kepintaran, kekuatan planning kerja, tetapi bersandarlah kepada Allah. Kemudian usahalah. Janganlah kita senantiasa menyombongkan diri kepada Allah, tidak mau berdoa. Orang yang tidak mau berdoa disebut orang oleh Allah orang yang sombong. Innal ladzina yastakbiruna 'an 'ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya tidak mau berdoa kepada-Ku. Disebut orang yang tidak berdoa disebut sebagai orang yang sombong oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Asy-Syaukani rahimahullah mengatakan, "Wala aqbaha min hadzal istighfar." Tidak ada sesuatu yang paling buruk daripada kesombongan seperti ini. Wa innahu syai'un minal junun wa tarfun min kufranin ni'am. Dan sombong tidak mau berdoa kepada Allah, ini adalah bagian dari sifat gila. Dan termasuk bagian juga dari kufur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka coba introspeksi diri kita, 1440 menit setiap harinya Allah sediakan untuk kita. Berapa menit kita menadah tangan kepada Allah? Memohon, meminta, memanggil Allah Subhanahu wa taala. Karena secara bahasa addu'a an-nida ma'al mas'alah. Memanggil dibarengi dengan permintaan. Janganlah kita menjadi orang-orang yang sombong dicap oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua perkara yang masih dilakukan orang, padahal keduanya adalah kufur, yaitu mencela keturunan dan meratapi orang mati. Lihat, ada dua perkara. Kata-kata dua perkara, la mafhuma lahu. Tulis itu. Ada dua perkara, maksudnya adalah la mafhuma lahu. Bahasa Arabnya, la mafhuma lahu. Artinya, kata dua itu jumlah bilangannya tidak bisa digunakan sebagai pembatasan. Tidak ada pemahaman padanya. Tidak bisa digunakan sebagai pembatasan. Dua hanya sebatas penyebutan, bukan pembatasan. Artinya masih banyak perkara-perkara lain selain dua ini yang apabila dikerjakan maka menyebabkan kepada kekufuran. Ya, ini para ikhwah. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan ada dua perkara yang masih dilakukan orang. Orang di sini adalah yang masih dilakukan. Kata-kata masih. Masih. Masih itu menunjukkan kabar bahwa perbuatan ini sampai hari kiamat akan tetap ada. Kabar. Ini kabar berbentuk ancaman. Al-khabaru fi mahalli tahzir. Kabar berbentuk ancaman. Artinya dua perkara ini akan ada selalu di tengah-tengah manusia. Awas kalian mengerjakannya. Nah, bahasa kita begitu. Hati-hati kalian mengerjakannya. Kabar yang berbentuk ancaman. Yang dilakukan oleh orang. Maksudnya oleh manusia. Perbuatan ini banyak tersebar pada manusia. Kedua-duanya adalah kufur. Maksudnya, apabila dikerjakan kedua-duanya, kata-kata kedua-duanya, catat, maksud kedua-duanya, salah satu dari duanya. Tidak mesti harus kedua-duanya. Salah satu dari keduanya. Tidak mesti harus kedua-duanya. Artinya kalau orang mengerjakan salah satunya dari dua hal ini, maka dia juga melakukan kekufuran. Tidak mesti harus dua sekaligus baru disebutkan sebagai kekufuran. Ya, maksud kedua-duanya adalah salah satu dari keduanya adalah kufur. Kufur di sini para ikhwah maksudnya perbuatan orang-orang jahiliyah saat mereka kufur. Perbuatan orang-orang jahiliyah. Jadi bukan berarti itu menyebabkan keluar dari Islam. Tetapi maksudnya apa? Kufur di sini adalah perbuatan orang-orang jahiliyah. Yang pada waktu mereka mengerjakan itu, mereka kufur. Ini para ikhwan, itu perlu diperhatikan. Dan kufur yang disebutkan di dalam hadis ini adalah kufur yang merupakan sifat dari orang kafir. Kufur merupakan sifat dari orang kafir. Huma bihim kufur. Keduanya jika dikerjakan maka akan menyebabkan kepada kekufuran. Sifat yang dimiliki oleh orang kafir. Apabila sifat ini ada pada seorang mukmin, maka tidak serta-merta menjadikan dia berubah menjadi kafir. Enggak. Karena tidak semua orang yang mengerjakan sifat kekafiran, maka dihukumi sebagai orang kafir. Sebagaimana kebalikannya, tidak semua orang yang mengerjakan sifat keimanan dihukumi sebagai orang yang beriman. Ada orang yang tidak bersyahadat, orang kafir, dia membantu kaum muslimin membangun masjid, mungkin puasa, mungkin berzakat, mungkin berbuat baik. Apakah dia beriman? Tidak. Sama ketika ada orang meratapi mayat, kemudian menghina nasab, apakah dia kufur keluar dari Islam? Tidak. Nah seperti itu. Saya ulangi penjelasannya. Kufrun di dalam hadis tadi, kufur itu adalah sifat dari orang-orang kafir. Yang apabila seorang beriman mengerjakannya, maka dia berarti di dalam dirinya ada sifat kekufuran. Dan tidak menjadikan dia keluar dari Islamnya. Ya, itu beberapa penekanan. Kalau sifat ini ada pada orang beriman, maka tidak menjadikan dia kafir. Ya, tidak. Akan tetapi, di dalam dirinya ada sifat kekufuran. Allah Rasul SAW bersabda di sini, kufrun. Tidak pakai alif lam. Hanya pakai tanwin. Un. Kufrun di sini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, adalah kekufuran yang tidak mengeluarkan dari Islam. Beda ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis tentang salat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman tarakaha faqad kafar." Siapa yang meninggalkan salat maka sungguh dia telah kafir. Kafir di sini bisa keluar dari Islam. Kenapa? Karena siapa yang meninggalkan sholat, maka dia sudah kafir dengan kekafiran yang nyata. Bisa keluar dari Islam. Makanya salah satu pendapat ulama mengatakan, kalau seandainya ada orang yang meninggalkan sholat, maka pada saat itu dia dinyatakan keluar dari Islam. Jadi beda antara kekufuran yang dalam hadis kita sekarang dengan hadis yang barusan saya bacakan tadi. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat, hadisnya berbunyi gini. Bainar rajuli wasyirki. Saya salah tadi menyebutkan hadisnya. Ini dia. Ini hadisnya. Yang ini tidak ada alif lam. Yang ini ada alif lam. Perhatikan. Bainar rajuli. Wasyirki. Wal kufri tarkus salah. Di antara seseorang dengan kesyirikan. Di sini ada alif lam. Dan kekufuran. Ada juga apa? Alif lam. Meninggalkan sholat. Artinya jarak antara seseorang A dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Kalau dia ninggalin sholat, maka tidak ada jarak lagi antara dia dengan kesyirikan dan kekafiran. Nah, lihat di sini yang ingin saya tekankan. Dalam hadis kita, kufrun, tidak pakai alif lam. Sedangkan di dalam hadis ini pakai alif lam. Alif lam, para ulama mengatakan alif lam ini untuk penekanan bahwa dia benar-benar apa? Kafir. Sedangkan yang di sini meratapi mayat, kemudian apa satu lagi? Mencela keturunan, kufur dia. Tapi tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Paham sampai sini, Pak? Jadi, yang ingin saya tekankan kata-kata ini. Kufur. Ya. Ini tidak mengeluarkan dari Islam. Tetapi ini mengeluarkan dari Islam. Yang meninggalkan sholat, kufur. Kufurnya yaitu meninggalkan, mengeluarkan seseorang dari Islam. Allahu a'lam. Naam. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan lanjutkan. Yaitu mencela keturunan. Apa maksud mencela keturunan? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencela keturunan artinya adalah menghina nasab, keturunan. Merendahkan keturunan seseorang. Termasuk di dalamnya, mengatakan si fulan, kamu ikam to lain anak abah ikam. Ikam dapat diilung. Masuk dalamnya. Nah, karena yang nomor tiga ini pindah beda saya kung. Rambut ikal, ya, putih tuha, hidung ke dalam, pindah beda saya kung. Maka sering diejek. Ini lain anak mama, ini dapat diilung. Ini tidak boleh dalam Islam. Karena menghina keturunan. Jadi yang dimaksud dari mencela keturunan adalah merendahkannya, menghinanya, dan tidak menasabkan kepada yang berhak. Kemudian, dan meratapi mayat. Meratapi mayat bisa berbagai macam cara. Terlalu menangis tersedu-sedu. Mengangkat suara meraung-raung. Atau para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kebaikan-kebaikan si mayit. Orangnya baik benar, orangnya kayak ini, orang menyebutkan kebaikan-kebaikan si mayit. Yang kenapa para ulama mengatakan menyebutkan kebaikan-kebaikan si mayit terlalu berlebihan ketika si mayit sudah meninggal, itu termasuk daripada meratapi kematian, karena itu akan mengulang kesedihan. Kenapa orang baik kayak ini mati? Kenapa orang baik seperti ini dicabut nyawanya dengan cepat? Kenapa, kenapa, dan kenapa? Akhirnya tidak puas dengan takdir Allah. Nah, itu. Ya. Meratapi orang mati maksudnya terlalu menangis berlebihan. Mengangkat suara, meraung-raung. Ataupun menyebutkan kebaikan-kebaikan si mayat. Ya, si mayat. Sehingga mengulang kesedihan. Agar tidak puas dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah, tadi sudah kita tekankan beberapa hal sebagai penekanan lagi, yaitu kata dua perkara tidak ada batasannya. Hanya sebatas penyebutan, bukan pembatasan. Yang kedua, dua perkara ini sudah dikabarkan akan terus ada. Dan ini berupa ancaman. Yang ketiga, bahwa kufur yang dimaksud adalah kekufuran yang tidak mengeluarkan dari Islam, tetapi sifat dari kekafiran. Dan tidak semua orang beriman yang melakukan sifat kekafiran kafir. Sebagaimana tidak semua orang yang kafir melakukan sifat kekufuran, sifat keimanan, maka dia beriman. Kemudian kata-kata kedua-duanya adalah salah satu dari kedua-duanya. Salah satu dari kedua-duanya tidak mesti harus dua-duanya. Selanjutnya, yaitu maksud dari mencela keturunan dan meratapi orang mati, sudah kita sebutkan tadi, walhamdulillah. Kita lanjutkan, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannifu rahimahullah, walahuma alim ni mas'udin radhiyallahu anhu marfu'an, laysa minna man daraba al-khududa, وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. البخاري dan Muslim. Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, nama asli beliau adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi maulahum. Nama asli beliau Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi maulahum. Dan beliau wafat pada tahun 256 Hijriyah. Dan beliau ini yang luar biasa bukan orang Arab, tetapi menulis hadis. As-sahhu kutub fil hadith. Hadith, kitab yang paling sahih di dalam hadith. Dari kitab sandaran ilmu hadith. Dan ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan Islam ini universal. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Sampai orang yang ajam bukan Arab pun dia bisa menjadi ulama Islam. Dan ini pelajaran bagi kita agar tidak mudah putus asa untuk selalu memperbaiki diri. Seperti belajar Al-Quran. 2 tahun sudah Iqra 2 aja karena naik-naik. Gurunya sampai ampih. Allahu Akbar. Ya. Jangan putus asa. Putus asa tidak ada dalam kamu seorang muslim. Baik putus asa untuk memperbaiki diri, mengerjakan ketaatan kembali yang sudah lama ditinggal, atau putus asa untuk bertobat, melepaskan diri dari dosa yang selama ini kita kerjakan. Jangan putus asa. Ini pelajaran menarik dari seorang Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Bukhari dan Muslim, Muslim sudah lewat tadi, meriwayatkan hadis marfu' dari Ibnu Mas'ud. Marfu' maksudnya adalah hadis yang terangkat. Ini istilah dalam ilmu hadis. Ya, ada namanya hadisul marfu', ada namanya hadis munqati', hadis yang terputus. Ini istilah-istilah dalam ilmu mustalah hadis. Hadis marfu' artinya hadis yang terangkat. Maksudnya sanadnya terangkat sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang meriwayatkan hadis tersebut dari mulai Imam Bukhari, Imam Muslim, syekhnya Imam Bukhari, syekhnya Imam Muslim, kemudian tabi'ut tabi'in, kemudian tabi'in, kemudian sahabat sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terangkat. Semuanya nyambung. Ya. Semuanya bersambung. Dari Ibnu Mas'ud. Para ikhwah, Abdullah bin Mas'ud terkenal dengan panggilannya yaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Nama asli beliau Ibnu Mas'ud Abdullah bin Mas'ud Al-Hudzali. Abdullah bin Mas'ud, atau lebih tepatnya Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil Al-Hudzali. Beliau wafat pada tahun 32 Hijriah. Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Syiar A'lamin Nubala mengatakan, Al-Imam Al-Habru Al-Faqihul Ummah Abu Abdurrahman. Seorang imam, pemimpin. Kemudian Al-Habr, ulama umat Islam. Faqihul ummah, ahli fikih dari umat Islam. Salah satu keutamaan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan tentang 2 betis Abdullah bin Mas'ud yang kurus ceking, diketawakan oleh para sahabat ketika menaiki atau memanjat pohon kurma. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, lahuma fil mizan athqalu min Uhud. Sungguh mereka kedua-duanya lebih berat di timbangan dibandingkan Gunung Uhud. Gunung Uhud dari ujung kanan ke ujung kiri 8 kilometer. Dari permukaan tanah sampai puncaknya 300-an meter. Ini menunjukkan beratnya timbangan Abdullah bin Mas'ud. Dan menunjukkan pada saat yang bersamaan, tubuh kita pun nanti akan ditimbang di hari kiamat. Selain amal kita, selain buku catatan kita. Tubuh kita akan ditimbang. Bukan untuk berat berapa kilo. Akan tetapi berapa besar pahala yang dimiliki oleh tubuh ini. Makanya ada hadis riwayat Bukhari. Perhatikan yang lamak-lamak. Innahu la ya'ti ar-rajulu as-saminul 'azim yawmal qiyamah La ya'dilu 'indallahi janaha ba'udah. Sesungguhnya akan datang nanti pada hari kiamat orang yang besar, gemuk. Tetapi di sisi Allah tidak senilai atau seberat dibandingkan satu sayap nyamuk. Itu menunjukkan tidak ada nilai pahala. Bukan berarti berapalah satu sayap nyamuk beratnya. Bukan untuk diberatkan atau ditimbang. Tetapi menunjukkan kepada kurangnya timbangan tersebut. Maka persiapkan timbangan amal kita. Sebagaimana kita sering mempersiapkan untuk timbangan-timbangan yang lain di dalam kehidupan dunia kita. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang terkenal juga dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau sangat-sangat kuat memegang sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau mengatakan, di antara perkataan beliau yang terkenal, al-ijtihadu fi sunnah khairun min al-iqtisadu fi sunnah khairun min al-ijtihadi fil bid'ah. Sederhana beramal, tapi sesuai dengan sunnah. Meskipun cuma 2 rakaat, tetapi sesuai dengan sunnah. Lebih baik dibandingkan berluas-luas, tetapi perbuatan bid'ah. Belum ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud inilah yang menentang orang-orang yang berkumpul 10-an orang di Masjid Kufah, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ad-Darimi. Kemudian yang satu dari 10 ini mengatakan, "Sabbihu mi'ah." Artinya, bertasbihlah kalian 100. Subhanallah, sama-sama mereka bertasbih. Yang satu mengatakan, "Hallilu mi'ah." Ucapkanlah la ilaha illallah 100. Akhirnya sama-sama melakukan 100 ucapan la ilaha illallah. Datang Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Ma asra'a halakatikum haulai ashabu Muhammadin." Kenapa kalian cepat sekali binasa? Artinya perbuatan ini belum dikerjakan oleh para sahabat Nabi. Kalian cepat sekali binasa dengan mengerjakan perbuatan bid'ah. Mereka sahabat-sahabat Nabi masih hidup. Ini yang sering zikir berjamaah. Belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Para sahabat Nabi masih hidup. Istri-istri beliau masih hidup. Bejananya masih ada. Antum baina amrain, kata beliau. Kalian di antara 2 perkara. Imma annakum ahda bin ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atau annakum ala babid dalalah. Kalian di antara 2 hal. Apakah kalian lebih mendapat petunjuk dibandingkan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan ini manhaj. Tidak ada yang lebih baik beragama kecuali para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Makanya kita bermanhaj salaf, mengikuti ajaran para sahabat. Sebagaimana perkataan para Abdullah bin Mas'ud tadi. Atau kalian membuka pintu-pintu kesesatan. Ternyata benar, yang ikut-ikut zikir berjamaah tadi, mereka lah orang-orang yang memberontak di zamannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan satu bid'ah menimbulkan perbuatan bid'ah yang lain. Itulah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan saya pribadi sangat-sangat senang bercerita tentang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu karena terkenal dengan pemegangan sunnahnya terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi seakan-akan ingin berlezat-lezat menceritakan tentang biografi beliau. Dari namanya saja sudah terkenang atau tergambar wajahnya tentang kuatnya memegang sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau berkata, dan ini berarti perkataan beliau tetapi sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak termasuk golongan kami. Perhatikan kata-kata tidak termasuk golongan kami. Para ulama mengatakan hadza min nususil wa'id. Ini adalah termasuk dalil-dalil ancaman. Kalau ada kata-kata laisa minna, hati-hati. Ini ancaman. Bukan dari golongan kami. Ini dalil-dalil ancaman. Bahkan para ulama dahulu mengatakan, biarkan itu tidak usah ditafsiri. Bukan dari kami. Apakah bukan dari kami, bukan dari Islam? Apakah bukan dari jalan kami? Biarkan. Hatta auqa'a fil qalb. Sampai lebih menusuk. Lebih menghujam ke dalam hati. Ancaman tersebut. Ya. Jadi garis bawah itu baik-baik. Kata-kata tidak termasuk golongan kami. Itu maksudnya adalah nususul wa'id. Nas. Dalil-dalil tegas ancaman. Dan para ulama mengatakan, biarkan itu di dalam hadis Rasul seperti itu. Tidak usah ditafsiri agar lebih menghujam ke dalam hati. Sebagian ulama ada yang menafsirinya. Maksud kata-kata tidak termasuk golongan kami adalah berarti menghilangkan, catat, menghilangkan keimanan yang wajib. Yang jika orang hilang keimanan yang wajib, diancam neraka. Menghilangkan keimanan yang wajib. Yang apabila seseorang kehilangan keimanan yang wajib, maka diancam neraka. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Orang yang memukul-mukul pipi. Kata pipi itu juga la mafhuma lahu. Tidak ada pemahaman padanya. Kalau yang dipukul selain pipi kayak apa? Hah? Sama saja atau tidak? Sama. Misalkan mukul dahi. Ini kan pukul pipi. Atau mukul kepala. Kan beda antara pipi dengan kepala dan dahi. Makanya, sabda Nabi pipi tidak pada batasannya. Begitu. Dalam bahasa Arabnya tadi apa? La mafhuma lahu. Tidak ada, tidak pada batasannya. Kenapa pipi yang disebut? Karena kebanyakan memang yang ditempeleng pipi. Kalau istri memukul, suami memukul. Kalau istri memukul bahaya adalah. Wah, itu kenapa tuh? Kalau suami memukul istrinya, maka jawabannya asal hukum memukul boleh. Ya, tetapi dengan berbagai macam syarat. Tidak boleh di pipi. Dan tidak boleh di bagian alat-alat vital. Panca indera. Dan tidak diperbolehkan lebih dari 10 kali. Dan bukan untuk merasakan rasa sakit. Ah, kenapa tuh? Disebutkan oleh Abdullah bin Abbas. Dengan kayu arok siwak. Pukul sidin. Oh, berarti salah. Karena tujuan memukul hanya memberitahukan. Anti salah. Kamu salah. Bukan untuk menang kalah. Mun menang kalah pergi ke pasar anyar. Ini laki-laki suami-suami yang beraninya lawan bebinian. Pengecut. Yang suka menempeleng istrinya. Suka memukul istrinya. Ini laki-laki pengecut. Ya, mereka adalah wanita-wanita lemah yang perlu dicintai dan disayangi. entah yang pertama ataupun yang kedua. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perhatikan selanjutnya. Tadi kata-kata memukul-mukul pipi. Kemudian para ikhwah merobek-robek pakaian. Pakaian yang dimaksud adalah di sini bahasa Arabnya washaqqal juyub. Ya, saya ingin lebih fokus bahasa Arab, bahasa Indonesia. Tidak mengapa kita capek-capekan, enggak apa-apa. Syaqqa artinya merobek. Al-juyub. Lihat bahasa Arabnya. Al-juyub. Di situ diceritakan pakaian. Jaib. Dalam kamus besar bahasa Arab sekarang, jaib itu ini, kantong. Tetapi, jaib. Dalam kamus besar bahasa Arab yang dulu, jaib itu adalah ini. Tempat masuk kepala bagi baju. Ya. Itu namanya jaib. Orang biasanya kalau lagi marah, maka tidak mungkin dia merobek kantong. Kan aneh. Tetapi yang dirobek adalah apa namanya ini? Kerahnya. Jadi marah, kemudian dia robek kerahnya. Maka catat, pakaian yang dimaksud adalah jaibun. Jaibun artinya kerah baju. Karena kebanyakan seseorang marah, dia tidak sanggup untuk menahan, maka akhirnya dia robek kerah bajunya tersebut. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma perlu diingat ini. Merobek-robek kerah baju ini karena sedih. Bukan karena main smackdown. Ya. Yang merobek baju yang merupakan dilarang dan menafikan keimanan yang wajib adalah karena kesedihan. Dia merobek-robek baju. Yang ketiga, dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada berbagai macam tafsiran orang yang menyeru dengan seruan jahiliyah. Tafsiran yang pertama, orang yang menyeru dengan seruan jahiliyah adalah orang yang menyebutkan kebaikan-kebaikan si mayit. Menyebutkan kebaikan-kebaikan si mayit. Makanya kalau seandainya ingin sholat jenazah, biasanya kan ada kata pengantar, hanya untuk sekedar memberitahukan dan semisalnya, itu tidak perlu dengan da'wal jahiliyah. Dengan seruan jahiliyah. Bapak kami, yang kami cintai, yang kami kenal, memberikan pendidikan yang baik kepada kami, mengajarkan kejujuran, keberanian, ketidakpernah dustaan. Ah, enggak perlu. Itu tidak perlu diceritakan. Akan tetapi, yang perlu disampaikan pada saat itu adalah, kami, keluarga, berterima kasih sudah ikut sholat berjamaah fardu kifayah, memohon maaf, dan selanjutnya apabila ada tanggungan, maka berurusan dengan keluarga. Itu boleh. Adapun penyebutan dan sampai menangis-nangis, kan sering itu Pak. Sering enggak? Ada enggak? Ya. Tidak perlu itu. Ini namanya ti'dadul khairat lil mayyit. Menyebutkan kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh si mayyit. Ini juga disebut dengan menyeru dengan seruan jahiliyah. Tafsiran yang kedua, yaitu sebaliknya, berdoa keburukan untuk dirinya karena ditinggal si mayit. Ya Allah, cilaka aku. Ya Allah, sengsara aku dengan wafatnya ibuku, bapakku, dan semisalnya. Ya, berdoa keburukan Yang ketiga, yaitu yang dimaksud dengan seruan jahiliyah adalah fanatisme golongan, suku, ras. Fanatisme golongan, suku, dan ras. Wah, ini berarti tidak masuk ke dalam kesedihan. Tidak. Cuma mengatakan, mana orang Batak sini? Yang hanya berlaku, hukumnya di sini adalah hanya orang Banjar. Misalkan begitu. Ini kelompok tidak boleh hidup di dalamnya kecuali suku apa. Ini namanya da'wal jahiliyah. Seruan jahiliyah. Dan itu berbahaya. Biasanya ada pada hizbiyah. Kelompok, organisasi, yayasan. Boleh kita berorganisasi, beryayasan, berkelompok, silakan. Tetapi diangkat darinya sifat loyal, tidak loyal, ini tidak boleh. Berpartai. Yang menyebabkan akhirnya seseorang lebih mendahulukan partainya dibandingkan Islamnya. Meskipun berkedok partai, dan itu sudah terbukti. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini namanya seruan jahiliyah. Hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Baik, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari tiga ini, mana yang lebih kuat? Yang dimaksud dengan seruan jahiliyah. Ada penjelasan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Bahwa Abdullah bin Imam Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'anal khamisata wajhaha wasyaqata jaybaha wadda'iyata bilwaili wasubur." Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang mencabik-cabik wajahnya, merobek-robek kerah bajunya, dan orang yang berseru dengan seruan kesedihan. Berarti tafsirannya yang mana? Satu, dua, atau tiga? Seruan jahiliyah. Berseru dengan seruan keburukan. Ya Allah, cilaka aku. Ya Allah, sengsara aku. Yang mana? Yang kedua. Ini para ikhwah. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, perlu penekanan di sini beberapa hal. Dosa-dosa ini berarti dosa besar. Dosa ini berarti dosa besar. Karena disebut oleh Rasulullah SAW sebagai laisa minna. Dosa besar ini. Ya. Jadi jangan bermudah-mudah. Kemudian, perlu penekanan juga, meratapi mayit. Apakah tidak boleh menangis? Maka jawabannya tidak. Meratapi mayit, dilarang. Lalu apakah tidak boleh menangis sama sekali ketika dapat musibah? Jawabannya tidak. Karena Rasulullah SAW ketika meninggal anaknya, Ibrahim, radhiyallahu an, beliau mengatakan, innal aina latadma' wa innal qalba la yahzan wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun wa la naqulu illa ma yurdi rabbuna. Sesungguhnya air mata berlinang, kemudian hati sedih, dan sesungguhnya kita berpisah dengan engkau wahai Ibrahim, waktu itu beliau baru 16 bulan, sangat-sangat sedih. Tetapi kita tidak mengucapkan kecuali ucapan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa meratapi mayat diharamkan. Tetapi bukan berarti menangis diharamkan. Yang dilarang adalah terlalu sedih menangisnya. meraung-raung. Ini yang dilarang. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, cukup kiranya kita cukupkan. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Apa contoh dari takdir yang dapat dirubah dan takdir yang tidak dapat dirubah? Apakah jodoh itu takdir yang dapat dirubah? Jazakallahu khairan. Jawabannya adalah lakasi cari jodoh. Itu takdirnya. Setelah menikah, itulah takdirmu. Ya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, contoh takdir yang dapat dirubah, hadis-hadis Rasul, di antaranya, la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang merubah takdir kecuali doa. Kemudian, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang berbunyi, man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi athari falyasil rahimah. Siapa yang ingin diluaskan rizkinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung silaturrahim. Dan yang dimaksud dengan diluaskan rizkinya, dipanjangkan umurnya, dirubah takdirnya adalah pada perubahan pencatatan para malaikat. Adapun yang ada di dalam kitab Al-Lauhul Mahfuz, maka tidak berubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah berkehendak menghapus dan menetapkan, dan di sisi Allah ada ummul kitab, takdir Allah dalam kitab Lauhul Mahfuz yang tidak pernah berubah. Allahu a'lam. Adapun jodoh, maka jawabannya seseorang menikah maka dia tahu jodohnya itu. Ya. Apakah takdirnya bisa berubah? Dia tidak akan tahu kalau seandainya jodohnya tersebut adalah berubah atau tidak kecuali setelah dia menikah. Wallahu a'lam. Tetapi tentunya jodohnya tersebut sudah ditakdirkan oleh Allah. Di mana? Di dalam kitab Al-Lauhul Mahfuz. Ini penting ini. Jangan lupa. Semua takdir sudah ditakdirkan oleh Allah di dalam kitab Al-Lauhul Mahfuz. Ya. Semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti manusia berbuat baru terjadi takdir. Tidak. Salah itu pemikirannya. Itu pemikiran qadariyah. Paham? Ya. Bukan berarti manusia berbuat baru ditetapkan takdirnya. Tidak. Takdir sudah ditentukan 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Atas kuasa Allah. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, saya tekankan. Takdir bukan berarti seseorang berbuat baru ditetapkan takdirnya. Ini salah. Paham ya? Para ikhwah? Tetapi takdir 50 ribu tahun sudah Allah ciptakan. Sudah Allah takdirkan takdir tersebut. Ya? Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hukumnya maulid tahlilan? Dan bolehkah kita merayakan hari ulang tahun kita? Maka jawabannya, yang disebutkan belum ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi belum mencontohkan, para sahabat belum mencontohkan. Adapun berulang tahun, maka ini adalah mencontoh orang-orang, kebiasaan orang-orang yang kafir. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupakan dirinya dengan suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Penjelasan yang menarik pada hadis ini adalah bahwa asal hukum menyerupakan diri dengan orang kafir bisa dikatakan sebagai sebuah kekufuran. Kalau tidak, maka dia adalah dosa besar. Ya, kalau tidak, maka dia adalah dosa besar. Maka pada saat itu, saya berbicara dari tadi tentang merayakan hari ulang tahun. Dan merayakan hari ulang tahun, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, membutuhkan biaya. Lebih baik biayanya digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Seperti misalkan pembangunan ICI di sebelah. Masih ada yang perlu diperbaiki. Apalagi kita sekarang mencoba malam pertama untuk di masjid laki-laki semua. Kita tunggu komplain dari para ibu-ibu kita. Apa yang kurang? Kurang ini, kurang itu. Pian tanggung jawab berataan. Kurang AC, isuk harus ada AC. Kurang TV, isuk harus ada TV. Dan semisalnya. Bolehkah kita percaya dengan para habaib? Para habaib adalah zurriyatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keluarga para nabi alaihi wassalatu wassalam. Jika mereka mempunyai benar-benar keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ketika berhadapan dengan para habaib, mereka mempunyai hak terhadap kita, kita mempunyai kewajiban terhadap mereka dari beberapa sisi. Yang pertama, mereka adalah seorang muslim yang wajib dicintai dan dihormati. Yang kedua, mereka adalah keturunan Rasul yang sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka, kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diperintahkan untuk menghormati mereka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bi ahli baiti. Udzakkirukumullah fi ahli baiti." Aku ingatkan kalian untuk berbuat baik terhadap kerabatku. Cuma diingat di sini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, para habaib hafizahumullahu taala, mereka keturunan Rasul. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya keturunan tidak akan bermanfaat kecuali dibarengi dengan amal saleh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man batta'a bihi nasabuh, man batta'a bihi amalu, lam yusri' bihi nasabuh." Siapa yang amalnya terlambat, malas beramal, bahkan cenderung kepada maksiat, maka nasabnya tidak menolongnya di hari kiamat. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hukumnya minta-minta? Haram. Minta-minta tanpa ada tiga keperluan. Minta-minta haram kecuali untuk tiga orang. Bahasanya lebih baik seperti itu. Rasulullah SAW bersabda, "La tahillul mas'alah illa li thalathah." Tidak halal minta-minta kecuali untuk tiga orang. Siapa mereka? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rajulun tahammala hamala fahallat lahu al-mas'alah." Seseorang yang menanggung beban hutang. Ya, menanggung beban hutang, maka kemudian halal baginya untuk minta-minta. Yang kedua, "Wa rajulun asabathu ja'ihah iztahat maluhu fahallat lahu al-mas'alah." Dan seseorang yang hartanya ludes, habis, terbakarkah, dicurikah, dapat musibah, maka halal baginya untuk minta-minta. Yang ketiga, yaitu rajulun asabathu faqah hatta yaquma thalathatun min dzawil hija. Seseorang yang dia tertimpa kemiskinan yang sangat miskin. Sampai orang-orang yang pemuka-pemuka masyarakat mengakui bahwa dia memang orang miskin. Tiga orang. Dia memang orang miskin. maka halal baginya untuk minta-minta. Selainnya dijauhi. Karena ada ancaman keras dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa tidaklah orang minta-minta tanpa sebab, bahkan memperbanyak. Ada orang yang itu, orang itu engken. Engkennya bukan tidak mau memberi, tapi yang sidin sudah miliki tidak mau dikeluarkan. Tapi maunya minta. Pahamlah maksudnya. Ya, ada orang begitu yang sudah dimiliki tidak mau dia keluarkan untuk keperluannya padahal. Ya, untuk keperluannya, tapi dia maunya minta. Dan ini yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Manusia sangat cinta kepada khair, yaitu harta. Imam Ibnu Katsir menjelaskan cintanya manusia kepada harta dari dua sisi. Yang pertama, jam'uhu lil mal, dia suka mengumpulkan harta. Kalau sudah terkumpulkan, gak mau dikeluarkan. Ya? Jadi, kemanakah? Makanan bersamakah? Itu paling berhitung. Ya? Kadang pernah mentraktir. Paling berhitung. Kalau bisa, dapat dari orang. Jadi yang sudah dia dapat itu tidak boleh berkurang. Yang kedua, yaitu mani'. Jadi yang pertama jamu', yaitu jam'uhu lil mal, mengumpulkan harta. Yang kedua mani', tidak mau memberikan kepada seseorang. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul SAW mengatakan, walaisa fi wajhihi muzhatul lahmin. Nanti di hari kiamat, kalau orang-orang minta-minta seperti tadi, di wajahnya tidak ada daging. Ya. Jadi karena dia tidak malu, maka Allah kasih ganjaran yang setimpal di akhirat. Juga tidak malu dengan minta-minta tersebut. Apakah kehilangan barang yang dicuri termasuk dalam pembersihan harta dari harta yang bukan hak kita? Maka jawabannya, kalau seandainya Anda berihtisab seperti itu, boleh-boleh saja. Maksudnya berharap pahala dari itu. Barang kita dicuri, wah, semoga ini adalah penghapus dosa. Mungkin ada barang-barang yang tidak halal masuk ke dalam rumah kita, kita miliki dan semisalnya. Tetapi kalau itu tujuannya adalah su'uban, maka tidak diperbolehkan. Kalau itu tujuannya su'uban kepada Allah, tidak diperbolehkan. Bagaimana hukumnya kita menyumbang terpaksa untuk perayaan Isra Mi'raj di musalla samping rumah karena dititipi amplop permintaan sumbangan? Saya nasihatkan para ikhwah, hukum asal ini akidah, tidak bisa kita bermujamalah, berpura-pura. Ini hukum asal. Hukum asal seorang muslim tidak boleh ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Tidak boleh ta'awun, saling tolong-menolong di dalam dosa dan permusuhan. Perayaan-perayaan seperti itu, perayaan hari Isra Mi'raj, perayaan hari apa lagi? Lailatul Qadar, perayaan hari Nuzulul Quran, belum ada contohnya. Cari saja di perkataan imam yang empat, Anda tidak akan pernah dapatkan. Imam yang empat belum pernah ada dari ini. Perkataan mereka. Apalagi perkataan tabi'in, tabi'u tabi'in, sahabat. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Belum ada dalilnya. Dan ini tidak bisa mujamalah di dalamnya. Ini tidak bisa berpura-pura. Belum ada dalilnya. Berarti kita tidak boleh ikut andil di dalamnya. Dengan ikut andil apapun. Cuma, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Kalau kita ingin menyumbang masjidnya, maka itu hak seseorang menyumbang masjidnya, menyumbang keperluan masjid untuk keperluan-keperluan lainnya. Nanti masjid menggunakannya untuk apa? Itu urusan pengurus masjid. Kita niatannya untuk menyumbang masjid. Wallahu a'lam. Dan nasihat dari saya pribadi untuk kaum muslimin seluruhnya, bahwa Ketika kita katakan itu belum ada contohnya, itu adalah niatan baik dari kami untuk saudara kami muslim. Bukan malah untuk menyesatkan. Bedakan antara pemberian nasihat dengan penyesatan. Bukan. Pemberian nasihat adalah iradatul khair lil mansuhilah. Keinginan baik untuk orang yang dinasihati. Cukupkan dengan hadis Rasul. Cukupkan dengan amalan yang dicontoh oleh Rasul. Lau kana khairan lasabakuna ilaih. Kalau itu baik, niscaya akan dilakukan sebelum kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ancaman bagi orang yang menuduh saudaranya berbuat riya dan sebagainya yang merupakan amalan hati? Maka ancamannya adalah dia telah mengghibah orang tersebut. Dan mengghibah seseorang dosa besar. Dan para ikhwah, sibukkan diri dengan aib diri sendiri. Ada perkataan menarik dari ulama salaf mengatakan bahwa wallahi alimtu laqad alimtu ma tafarraga an-nas li'uyubil akhirin illa min ghaflati 'uyubihi. Demi Allah, aku sangat mengetahui seseorang tidaklah menyibukkan diri dengan aib orang lain kecuali karena dia lalai terhadap aib dirinya sendiri. Introspeksi diri kita. Ya. Saya berpesan, ini kan kita nuntut ilmu. Terasa nuntut ilmu, terasa iman bertambah. Tapi yang paling penting nanti di luar masjid. Di rumah. Apa amalan rahasia Anda? Mana tahajud Anda? Witir Anda walau satu rakaat. Baca Quran Anda. Berdoa Anda. Zikir Anda. Mendidik anak Anda. Itu amalan-amalan rahasia yang membedakan antara kita yang di majlis ini dengan orang lain. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Di sekolahan saya telah selesai melaksanakan ujian akhir semester. Kemudian pihak-pihak guru sekolah rencananya ingin mengadakan sholat hajat dan baca yasin bersama-sama dilakukan pada besok hari. Terus saya dan teman-teman 12 lainnya diundang untuk hadir acara tersebut. Pertanyaannya, apakah ini perkara bidah? Seandainya ini bidah, seperti sikap seperti apakah yang harus saya lakukan? Afwan, saya masih bingung. Maka jawabannya, salatul hajah ada hadisnya 4 hadis. 2 lemah, 2 palsu. Maka tidak bisa dikerjakan. Ya. Salat hajat. Hadisnya 2 lemah, 2 palsu. Adapun membaca surat Yasin bersama-sama, maka pada asal hukumnya tadarusan diperbolehkan seseorang membaca surat kemudian didengar oleh yang lain. Akan tetapi ketika itu dibatasi dengan sebuah keadaan, sebab tertentu, ya, maka ini memerlukan dalil dan belum ada dalil. Sikapnya adalah tidak diperbolehkan untuk ikut. Wallahu a'lam. Umma Ustaz kedadalan lupang. Dalam beragama kita harus berdasarkan Al-Quran dan hadis sahih. Berdasar pemahaman sahabat atau paham salaf. Kenapa harus pemahaman sahabat atau salaf? Bolehkah menurut pemahaman yang lainnya? Karena para salaf adalah sebaik-baik pemahaman. Mereka orang yang diridhai oleh Allah. Mereka orang yang dijamin masuk surga. Mereka sebaik-baik manusia. Mereka orang yang mendampingi Rasulullah. Mereka yang paling paham bahasa Arab. Mereka yang tahu ayat ini turun sebabnya apa. Hadis ini keluar dari mulut Rasulullah sebabnya apa. Itu para sahabat. Maka pantas kita beragama, memahami Al-Quran dan hadis dengan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Bolehkah dengan pemahaman lain? Boleh kalau ingin sesat dan keliru. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْمُؤْمِنِينَ nuwallihi wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah jelas kepada mereka keterangan, kemudian mengikuti jalan selain orang-orang beriman, maka kami, kata Allah, akan berpaling dari dia sekuat dia berpaling dari jalan kaum beriman tadi. Berarti sesat. Dan kami di akhirat akan bakar dia dengan api neraka jahannam. Maka saya berpesan, ini jawaban tadi bukan menyesatkan kaum muslimin, tetapi mengajak kaum muslimin. Ayo, pahami Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para salaf. Dan pemahaman para salaf itulah Islam. Itulah Islam. Dia bukan mazhab baru, bukan kelompok baru. Itulah Islam yang dibawa oleh Nabi dan dicontohkan oleh para sahabat Nabi. Dalilnya apa? Yaitu 73 seluruhnya di dalam neraka. Satu yang selamat, mereka adalah ma ana alaihil yauma wa ashabi. Yang mengikuti aku dan para sahabatku. Ingat, ketika kita menyebutkan seperti ini, bukan saya dan kita mengklaim yang paling selamat di surga. Tidak. Tetapi kita sekarang sedang berusaha menjelaskan manhaj salaf itu begini, indahnya begini. Karena sebagian orang ada, tuh lihat, di masjid Imam Syafi'i mengaku paling bujur serongan. Ini tidak. Ya, kita tidak seperti itu. Bahkan mungkin yang di luar sana lebih berpahala, lebih saleh dibandingkan yang di dalam sini. Allahu a'lam. Bolehkah memakan makanan pemberian dari acara tahlilan haul selamatan Yasin dan sejenisnya? Karena tempat tinggal kita di lingkungan yang masih meyakini acara tersebut. Maka jawabannya halal. Makan. Kanyangi. Enggak ada dalil yang menunjukkan bahwa dia haram. Orang mau ngasih hadiah. Kecuali kalau seandainya itu hasil sembelihan yang disembelih karena selain Allah. Dengan menyebut nama selain Allah. Asal hukum makanan halal. Wallahu a'lam. Bolehkah berbohong untuk mencegah melakukan hal bid'ah? Dan mana yang lebih utama dilakukan sunnah atau mengikuti aturan orang tua? Maka jawabannya, as-sarahatu rahah. Kita jelaskan sebaik-baiknya dengan bahasa yang santun. Mohon maaf, saya belum bisa mengerjakan perbuatan tersebut. Selesai. Kenapa pian belum bisa? Mohon maaf, itu belum saya anggap belum ada dalilnya dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah, mau hendak pian dipaksa orang? Tak mungkin. Ya. Wallahu a'lam. Dan jangan berbohong. Berdusta yahdi ilal fujur. Ini harus antum ingat. Bohong mendatangkan membawa kepada keburukan. Itu selalu, itu nas sudah tegas. Bohong, dusta mendatangkan kepada keburukan. Apapun buruknya. Buruk dalam langkah, solusi, petunjuk, atau apapun. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jadi saya masih teringat. Dulu waktu dicegat di sebuah kota. Karena sebuah kajian saya di YouTube tentang maulid. Lalu setelah itu mereka mencegat saya di tengah jalan. Kemudian mereka meminta sesuatu agar saya minta maaf dan semisalnya. Kemudian setelah itu saya diberikan waktu untuk berbicara. Saya bilang bahwa itu keyakinan saya. Bahwa memperingati hari kelahiran Rasulullah SAW belum dikerjakan oleh Nabi. Dan 10 orang yang dijamin masuk surga. Itu keyakinan saya dan saya akan berpegang teguh dengannya. Sudah. Tidak bisa jawab. Memang itu keyakinan. Mau diapakan? Anda berkeyakinan itu boleh, itu hak Anda. Ya. Jadi jawab dengan bahasa yang baik bahwa itu belum ada dalilnya. Selesai urusan. Wallahu a'lam. dan tidak perlu untuk melakukan anarkis, melakukan ancaman-ancaman, tidak perlu. Ini sebuah keyakinan dan seseorang boleh berkeyakinan sesuai dengan keyakinannya yang dia yakini. Yang dia yakini berdasarkan dalil-dalil yang ada. Assalamualaikum, waalaikumsalam, barakallahu fiik wa fiik barakallah. Musalla di dekat rumah saya, setiap sholat maghrib, isya, dan subuh, imam menaruh Al-Quran di depan untuk dibaca saat sholat. Dibaca dari juz pertama sampai akhir setiap sholat maghrib, isya, dan subuh. Apa hukumnya menaruh Al-Quran dibaca saat sholat dari awal juz sampai akhir? Jazakallahu khairan. Busiyah diterpa angin. Nanti apa? Maka jawabannya para ikhwah, tidak perlu. Bahasanya, la yambaghi. Atau bahasa fikihnya, makruh meletakkan hal tersebut. Karena ditakutkan, satu, mengganggu konsentrasi. Yang aturan melihat ke tempat sujud menjadi ke mushaf. Yang kedua, yang diperintahkan dari kita adalah membaca Al-Quran yang paling mudah bagi kita. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah apa yang mudah darimu dari Al-Quran. Tidak diperintahkan untuk kita menghatamkan Al-Quran dari awalnya sampai akhirnya. Belum ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam salat maghrib isya subuh beliau hatamin sampai dari awal sampai akhir. Belum ada. Beliau baca sesuai dengan keinginan beliau membacanya. Wallahu a'lam. Bolehkah berdoa di dalam hati ketika sedang sholat? Maka jawabannya, lebih baik seseorang ketika sholat, dia mengucapkan bacaan sholat. Dan dia pahami apa yang dia baca tersebut. Itu lebih baik dan lebih sesuai dengan sunnah Rasul. Wallahu a'lam. Apakah melunasi hutang orang tua menghantarkan ridha atau mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala? Iya, ini termasuk amal saleh untuk orang yang sudah meninggal yang sampai pahalanya. Ada seorang sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inna ummi uftulitat, fa inni adhunnuha intakallamat tasaddaqat, afa tasaddaqu anha. Wahai Rasulullah, ibuku tiba-tiba meninggal. Dan aku mengira kalau ibuku bisa meninggal, berbicara sebelum meninggal, beliau akan bersedekah. Apakah aku bersedekah atasnya, pahalanya sampai? Maka kata Rasulullah SAW, tasaddaq anha. Bersedekahlah atasnya, sampai pahalanya. Termasuk di dalamnya, melunaskan hutang. Ini amalan saleh dari seorang anak untuk orang tuanya. Karena orang tua yang membawa mati hutangnya, maka ruhnya mahbus, tertahan. Kata Imam Al-Iraqi rahimahullah, tertahan di sini maksudnya tertahan dari mendapatkan tempat yang layak, yang baik, atau tertahan tidak dapat nasib di akhirat. Allahu a'lam. Bolehkah mengontrakkan, menyewakan rumah kepada non-muslim? Jawabannya boleh. Berinteraksi dengan non-muslim halal selama bukan dalam maksiat dan tidak menumbuhkan loyal dan disloyalitas. Wallahu a'lam. Kufur mencela keturunan tadi dicontohkan salah satunya tidak menasabkan kepada yang berhak. Apabila ada seorang wanita sudah menikah dan hamil dan wanita tersebut cerai dari suaminya di umur 2-4 bulan kehamilannya. Apa hukumnya langsung menikah lagi setelah masa iddah telah lewat dalam keadaan hamil dan sehingga bercampur spermanya dengan suami yang baru pada janin tersebut? Harus dinasabkan kepada siapa anak tersebut setelah dilahirkan? Maka jawabannya, wanita yang hamil ini, kalau dia cerai dengan suaminya yang pertama, maka masa iddahnya adalah hamilnya. Kalau tadi dikatakan 2-4 bulan, berarti dia menunggu sampai dia melahirkan. Sampai bulan ke-9. Meskipun sudah tidak tahan lagi mungkin. Dia menunggu sampai melahirkan. Itu masa iddahnya. Wa ulatil ahmal ajaluhunna an yadhana hamlahun. Dan wanita-wanita yang hamil, iddah mereka adalah tatkala mereka sudah melahirkan. Kalau sudah melahirkan, baru diperbolehkan untuk menikah. Ya, kalau sudah menikah, maka anak tadi dinasabkan kepada suaminya yang pertama. Rasulullah SAW bersabda, al-waladu lil-firash. Anak dimiliki oleh laki-laki yang memiliki ranjang, yaitu suaminya pada saat itu. Allahu a'lam. Saya jamaah dari Barito Kuala mau tahu perkembangan komplek pondok pesantren Intan Ilmu sampai saat sekarang. Dan apa benar di sana mau dibangun komplek perumahan yang dibangun dan diisi oleh jamaah Ahlus Sunnah sama seperti di Roja di Bogor. Maka jawabannya, untuk perkembangan pondok pesantren Intan Ilmu, maka saya hanya bisa mengatakan, doakan mudah-mudahan selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan target yang kita inginkan. Doakan semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan target yang kita inginkan. Dan kita dari Yayasan Intan Ilmu senantiasa selalu berusaha untuk melanjutkan pembangunan dan melakukan beberapa hal yang diperlukan dalam sebuah pesantren. Di antaranya pembentukan kurikulum, merekrut orang-orang, para guru yang sudah mulai dilakukan pada saat-saat ini, insyaallah ta'ala. Jadi tunggu saja, mudah-mudahan ada kabar baik pada beberapa tahun yang akan datang. Mohon doanya agar senantiasa dimudahkan dalam membangun pondok pesantren tersebut. Adapun perumahan, maka dari yayasan belum ada rencana sama sekali untuk membangun perumahan-perumahan yang ada. Kalau seandainya ada isu-isu atau ada yang menjual tanah, maka itu perlu diberitahukan kepada pihak yayasan sehingga nama Yayasan Intan Ilmu tidak dicatutkan dalam perumahan-perumahan tersebut. Wallahu a'lam. Akan tetapi kita berharap memang kalau seandainya nanti pondok pesantren terjadi, maka di sekitar-sekitarnya pun terdapat perumahan-perumahan yang di situ kita bisa mengerjakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita ditakdirkan ditipu, ini termasuk takdir yang kita harus ridha karena kuasa Allah, atau kita usahakan agar si penipu mengembalikan harta kita. Maka jawabannya, yang pertama, kalau kita ditipu, pertama kali harus kita lakukan sabar. Sabar karena itu berarti sudah takdir Allah. Yaitu yang sudah Allah takdirkan di dalam kitab Lauhul Mahfudz 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Sabar. Kemudian, haruskah ridha? Tidak harus. Tadi sudah kita sebutkan. Tidak wajib. Tapi hanya dianjurkan. Ya. Tetapi kita harus ridha. Itu atas sudah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita harus usaha agar si penipu mengembalikan yang sudah dia tipu? Iya, usaha. Harus usaha. Dan itu hak kita minta kembali atas hak kita. Kita boleh untuk meminta dan berusaha akan hal itu. Allahu a'lam. Apa nama atau judul kitab syarah kitab tauhid yang saya pakai? Siapa pengarangnya? Banyak yang saya baca. Yang pertama Fathul Majid yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan Ali Syekh. Kemudian kitab Al-Qawlul Mufid, syarah kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kemudian At-Tamhid, syarah kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Saleh bin Abdul Aziz Ali Syekh. Kemudian yang ke selanjutnya kitab Al-Mulakhas, kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Saleh Fauzan. Nak lagi? Jadi yang pian dengar itu ringkasan semua. Tinggal pian catati, mudah-mudahan bermanfaat. Satu lagi terakhir ya, karena waktunya. Saya pernah mendengar salah satu hadis riwayat Muslim tentang bolehnya tidak sholat berjamaah di masjid saat hujan lebat. Dianjurkan sholat di rumah saja. Apakah ini berlaku untuk sholat Jumat? Berlaku umum. Karena hadisnya, apabila ada hujan lebat, maka Abdullah bin Abbas mengatakan, dan juga hadis Abdullah bin Umar mengatakan, sallu fir rihal, wahai muadzin, tambahkan dalam azanmu, salatlah di dalam rumah-rumah kalian. Ini umum, tidak ada batasan. Dan kaidah mengatakan, man qayyadal mutlaq fahuwa bila dalil fahuwa mubtadi'. Siapa yang membatasi sebuah yang umum tanpa dalil, maka dia pelaku bid'ah. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan para ikhwah. Saya berpesan besok ada kajian umum, karena Al-Ustaz Al-Fadhil, saudara saya, karena Allah belum datang, Ustaz Khairullah, kita gunakan malam Jumat di masjid ini sebaik-baiknya. Yaitu kita akan bahas tentang bulan Rajab yang suci. Ya. Adapun lanjutan dari hijrahku gagal, insyaallah pada waktu yang akan datang nantinya. Bulan Rajab yang suci, karena malam ini sudah masuk bulan Rajab, maka kita ingin lebih mengenal apa saja kesucian dalam bulan Rajab tersebut. Dan saya berharap tadi banyak bertanya tentang bid'ah, bid'ah, maka mungkin saya akan jelaskan nanti besok di dalam kajian tersebut juga perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.